بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله، kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab hadith-hadith al-arba'in an-nawawiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis yang ke-38. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan kepadanya bahwa dia telah memerangiku. Telah kita sebutkan dan jelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di mana Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada wali-walinya. Dan telah kita jelaskan pula bahwa yang dimaksud waliullah adalah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu mu'min waliullah. Setiap mukmin adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertingkat-tingkat kedudukan para wali tersebut tergantung dari tingkatan keimanannya. Semakin tinggi tingkatan keimanan seseorang, maka semakin mulia pula dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin tinggi pula tingkatan wilayahnya, tingkatan dia sebagai wali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bukanlah ciri-ciri waliullah sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa mereka mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa laisa li awliyaillahi syai'un yatamayyazuna bihi 'anil nas." Bahwa tidak ada yang membedakan seorang wali yang disebut dengan wali Allah dari manusia yang lainnya dari perkara-perkara yang hukumnya mubah. Dilihat dari penampilannya misalnya, kalau yang jenggotnya panjang maka wali Allah, kalau tidak maka bukan. Atau misalnya seseorang gagah, maka ini tanda wali Allah. Kalau orang itu jelek maka bukan waliullah. Atau dilihat dari rambutnya, tidak ada sama sekali. Namun yang menjadi ciri-ciri waliullah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi dan rasul adalah waliullah. Orang-orang yang saleh mereka adalah waliullah. Demikian pula orang-orang siddiq, para syuhada, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh sebahagian mereka yang membedakan antara istilah wali dengan istilah nabi, bahwa yang dimaksud menurut pendapat mereka bahwa wali adalah seseorang yang mengajarkan ilmu-ilmu batin, sementara nabi yang mengajarkan ilmu-ilmu zahir. Maka seorang nabi menganjurkan kepada para pengikutnya untuk mengerjakan salat-salat yang zahir, salat lima waktu di masjid, berpuasa-berpuasa yang zahir, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Sedangkan wali mengajak kepada umatnya, kepada para pengikutnya, ilmu-ilmu yang batin, yang tidak nampak oleh orang-orang yang menjadi pengikut nabi, kata mereka. Ilmunya serba batin. Kalau sholat, walaupun dia sedang duduk di kursi, namun pada hakikatnya dia telah beribadah, dia telah sholat. Kalau berpuasa, intinya adalah menahan diri. Walaupun dia sedang makan di siang hari, pada hakikatnya dia berpuasa. Lalu mereka mengatakan bahwa pengikut wali itu lebih afdal daripada pengikut nabi. Dan di antara mereka ada yang meyakini bahwa Al-Khadir yang pernah bertemu dengan Musa alaihi salam adalah seorang wali. Sedangkan Musa alaihi salam adalah seorang nabi. Dan tingkatan wali lebih mulia daripada tingkatan nabi. Dan para pengikut wali lebih tinggi daripada para pengikut nabi. Dan mereka meyakini bahwa Khadir hingga sekarang masih hidup, sehingga diperbolehkan seorang itu untuk mengamalkan ilmu-ilmu batin apabila dia termasuk di antara para pengikut wali, bukan pengikut nabi. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah ajaran yang menyesatkan kaum muslimin, yang intinya adalah menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam banyak hadisnya bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Tidak diperbolehkan seorang pun dari kalangan umat ini, siapapun dia, untuk keluar dari syariat yang telah diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah diberikan lima perkara, yang kelima perkara ini tidak diberikan pada seorang pun dari kalangan nabi sebelumku. Dan di antara yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah." Adalah seorang nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul untuk siapa saja dari kalangan umat ini. Apakah dia dari kalangan Yahud, Nasara dan yang lainnya, mereka harus tunduk kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني Summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, yang telah mendengarkan apa yang aku bawa, lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan kepada mereka, melainkan mereka termasuk di antara orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, Al-Khadir yang ada di zaman Musa alaihi salam, seorang nabi, berdasarkan pendapat yang sahih, walaupun terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah Khadir itu seorang hamba dari hamba-hamba Allah, bukan berstatus sebagai nabi, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan, ataukah dia seorang nabi? Dan yang sahih, beliau adalah seorang nabi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi kadang-kadang lebih dari satu orang diutus pada satu zaman. Mereka masing-masing diutus kepada kaumnya. Nah, bertepatan pada saat itu Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israel, sedangkan Al-Khadir diutus untuk bangsa yang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan di antara keduanya. Di dalam Sahihul Bukhari rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang asal perjumpaan mereka. Ketika ada seorang bertanya kepada Musa alaihi salam, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Maka Musa alaihi salam mengatakan, saya. Maka beliau pun mendapatkan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabarkan pada beliau bahwa di sana ada hamba dari hamba-hamba Allah yang memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Maka merendah Musa alaihi salam di hadapan Allah, lalu kemudian dia berkata, ya Allah, aku ingin bertemu dengannya, saya ingin menuntut ilmu darinya. Walhasil Musa alaihi salam pun mempersiapkan bekalnya bersama dengan salah seorang muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Maka keduanya lah berangkat, dan dalam keberangkatan itu terjadi kisah dalam perjalanan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Kahf, yang kesimpulannya bahwa ketika Musa alaihi salam bertemu dengan Al-Khadir, maka Musa pun datang, lalu kemudian beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Kata Khadir, dari mana engkau mendapatkan salam yang seperti itu? Kata Musa alaihi salam, saya adalah Musa. Kata Khadir, Musa Bani Israel? Musa nabinya Bani Israel? Kata Musa, iya. Nah, di sini isyarah bahwa Al-Khadir alaihi salam adalah seorang yang diutus bukan untuk Bani Israel, sedangkan Musa diutus untuk Bani Israel. Sehingga beliau bertanya. Lalu kemudian kata Musa AS, saya ingin mengikuti engkau untuk mempelajari ilmu darimu. Kata Al-Khadir AS, innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Lalu beliau menjelaskan, ya Musa, innaka ala ilm allamaka Allahu azza wa jal wa la a'lamuhu. Wa inni ala ilm allamani Allahu jalla wa ala wa la ta'lamuhu anta. Wahai Musa, sesungguhnya engkau berada di atas sebuah ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang saya tidak ketahui. Demikian pula sebaliknya, saya memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang engkau tidak ketahui. Nah, ini sebagian orang-orang sufi menyebut bahwa inilah ilmu yang disebut dengan ilmu laduni, yang disebut dengan ilmu-ilmu batin tersebut. Padahal tidak. Yang dimaksud adalah syariat yang Allah ajarkan kepada Al-Khadir berbeda dengan syariat yang Allah ajarkan kepada Musa alaihi salam. Masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masing dari kalangan para nabi dan rasul itu kami telah berikan kepada mereka syariat. ya, hukum-hukum tersendiri dan manhaj tersendiri, metode tersendiri dalam mengajarkan pada umatnya. Namun akidah mereka adalah satu di atas tauhidullah tabaraka wa taala. Maka dari sini menunjukkan bahwa mereka dahulu diutus kepada umatnya masing-masing. Adapun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperkenankan seorang pun keluar dari apa yang telah menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariatnya. Bahkan para ulama menyebutkan di antara salah satu pembatal keislaman, apabila ada seseorang yang meyakini bahwa diperbolehkan bagi seorang untuk mengambil satu syariat bukan dari yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka menyangka bahwa di sana ada seorang wali yang diperbolehkan untuk diikuti keluar dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ftaradtuhu 'alayhi." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan atas hambaku tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang wajib. Salat lima waktu lebih afdal daripada salat sunnah. Demikian pula puasa Ramadan lebih afdal daripada puasa sunnah. Dan demikian seterusnya. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sehingga aku pun mencintainya. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan memperbanyak amalan sunnah. Komitmen di atas amalan-amalan wajib adalah keutamaan. Akan tetapi lebih utama lagi kalau kemudian seseorang mendukung amalan-amalan yang wajib tersebut, menguatkannya dengan amalan-amalan sunnah. Tidak mencukupkan diri dengan yang wajib. Seperti seseorang yang telah mengerjakan sholat lima waktu, hendaklah dibarengi dengan sholat-sholat sunnah. Karena itu memiliki keutamaan tersendiri. Dan mungkin pada saat kita mengerjakan sholat yang wajib atau amalan-amalan wajib lainnya, ada kekurangan. Dari kekhusyuan mungkin kurang, atau ada hal-hal yang menyebabkan berkurangnya pahala kita. Maka itu akan dikuatkan dan didongkrak dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, mendorong umatnya untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummu Habibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallat 12 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah setiap hari, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi bahwa yang dimaksud adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah salatul maghrib, dan 2 rakaat sesudah salatul isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Demikian pula salat sunnah wudu. Ya. Man tawadda'a mithla wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihi ma nafsah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, lalu kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dikerjakan sebelumnya dan hal-hal yang lain dari amalan-amalan sunnah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." maka apabila aku telah mencintainya, maka apa yang dia dengarkan adalah pendengaran yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dia lihat, maka dia memandang sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dia sentuh, maka dia menyentuh hal-hal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat dia berjalan, maka dia berjalan menuju kepada apa-apa yang diridhai dan dicintai Allah Jalla wa'ala. Yang dimaksud adalah hamba tersebut akan terus mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal-amalannya terus diarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dia mendengar, dia senang mendengarkan hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah. Mendengarkan Al-Quran Karim, mendengarkan panggilan adzan, mendengarkan zikrullah dan yang lainnya, mendengarkan ilmu, maka dia akan terus didorong, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada amalan-amalan kebaikan. Maka dari sini kita mendapatkan faedah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa tatkala seseorang mengamalkan kebaikan, mengamalkan amalan saleh, maka balasannya adalah dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amal saleh yang berikutnya. Mengamalkan amalan saleh yang berikutnya. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang melakukan perbuatan kemaksiatan mengikuti hawa nafsunya, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala akan semakin menjauhkan dia dari petunjuknya, dan dia akan dihukum dengan melakukan kemaksiatan yang berikutnya. Min thawabit ta'ah at-ta'atu ba'daha wa min uqubatil ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha. Di antara balasan dari ketaatan adalah ketaatan yang berikutnya, dan hukuman dari pelaku kemaksiatan, maka dia akan mengerjakan kemaksiatan yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fazadal ladzina amanu imana, maka Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan orang-orang yang beriman. Disebabkan karena keimanannya ikhlas, maka semakin bertambah imannya. Sebaliknya orang-orang yang menyimpang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala semakin menyimpangkan mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, dia tidak ingin menghilangkan penyakit hati itu, maka semakin bertambah penyakit yang terdapat di dalam hati-hati mereka. Maka demikian pula seorang yang membiasakan amal wajib dan menambahnya dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan bimbingan, sehingga dia terus diarahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Wala in sa'alani la u'tiyanna, dan apabila dia meminta kepadaku, berdoa kepadaku, aku pasti akan memberikan itu kepadanya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan taukid, penekanan, la u'tiyanna, ya, lam sebelum kata u'tiyanna, ini lam memberikan faedah penekanan, pasti. Kemudian diakhiri dengan nun yang di tasydid, u'tiyannahu, maka nun yang di tasydid juga memberikan faedah taukid, penekanan, yang kalau kita terjemahkan, pasti dan pasti aku akan berikan kepada dia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang berjanji kadang-kadang tidak ditepati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, Allah mewajibkan atas dirinya, orang yang berdoa kepadanya dari wali-walinya, pasti aku akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan mengabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba itu dengan beberapa cara. Yang pertama, permintaannya langsung dikabulkan. Ya. Apa yang dia minta itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, ketika hamba itu meminta namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang dia minta, namun Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Atau dengan cara yang lain, ketika dia meminta sesuatu, Allah tidak berikan karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyimpan itu pada saat dia bertemu Allah di akhirat. Sehingga menjadi tabungan bagi dia, tabungan masa depan yang terbaik. Ya. Tidak perlu menabung ke bank, tapi tabungannya di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari sini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia telah ilhah, ya, berulang-ulang kali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak dikabulkan. Maka yakni menurut kita, kita merasa tidak dikabulkan. Maka kita koreksi dulu, kembalikan pada diri kita. Mungkin kemaksiatan yang pernah kita lakukan menyebabkan tidak terkabulnya doa. Atau mungkin juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan apa yang kita minta karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan yang ada pada diri hambanya. Mungkin Allah simpan, atau mungkin Allah menggantinya dengan yang lebih baik, di mana Allah semakin meninggikan kedudukannya di sisinya. Dan ini tentu adalah merupakan kemuliaan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa itu ketika seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah, tidak ada ruginya. Sama sekali dia tidak akan rugi. Ya. Berdoa kepada Allah adalah salah satu amalan ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Berdoa kepada Allah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti mengabulkan doa orang berdoa ketika dia meminta kepadaku. Jadi tidak ada ruginya. Nah, ketika dia senantiasa berdoa, semakin banyak berdoa, Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada dia. Berbeda kalau manusia, semakin banyak kita minta kepada orang, orang itu semakin benci. Ngapain orang ini datang terus tiap hari? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala, innallaha la mukriha lah. Allah tidak ada yang memaksa. Ya. Dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada habisnya. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Wala in ista'adzani la'u'idzannah. Dan apabila dia berlindung diri kepadaku, maka aku pasti akan memberikan kepadanya perlindungan. Meminta dikabulkan, berlindung diri, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada dia. Beginilah ciri waliullah. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala itu hidup dalam kenikmatan, hidup dalam keimanan. Apa yang Allah berikan dia merasa cukup. Dan apa yang Allah berikan dari kenikmatan, dia jadikan itu sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tingkat wali yang sangat tinggi sekali. Sampai beliau mengatakan, ana sayyidu an-nas yaumil qiyamah. Aku adalah pimpinan seluruh manusia pada hari kiamat. Nah, menunjukkan kemuliaan beliau. Lihat bagaimana kehidupan beliau. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau dikenal sebagai orang yang paling dermawan. Paling dermawan. Ya. Apakah menunjukkan bahwa Rasulullah itu nomor satu orang terkaya di dunia? Sama sekali tidak. Rumah beliau kecil. Siapa yang pernah ke Madinah, lihat itu rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lebih kecil lagi. Sehingga kalau beliau sholat malam, tidak ada tempat kecuali di depannya Aisyah. Sehingga kaki Aisyah harus digeser-geser ketika beliau hendak sujud. Nah, tapi subhanallah, apa yang beliau miliki dari harta? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakunu 'indi min syai' falan addakhirahu 'ankum." Apa yang aku miliki dari harta, saya tidak akan menyimpannya dari kalian. Kan berikan. Dalam riwayat Imam Muslim, orang-orang Ansar pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diberikan. Ada lagi yang minta dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta nafida ma inda, sampai habislah apa yang dimiliki oleh Nabi alaihi salat salam. Siapa yang bisa dermawan seperti dermawannya Nabi alaihi salat salam? Hidupnya sudah miskin, kalau ada harta disumbangkan seluruhnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masya Allah, ya, nah, seakan-akan tidak pernah kekurangan makanan, lapar ke dapur, sudah ada dalam kulkas, tersedia segala macam, minum masya Allah tersedia. Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Umar bin Khattab, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari beliau tidak pernah memakan makanan kecuali ad-daqal. Daqal itu kurma yang paling jelek, mutunya paling rendah. Itu makanan Nabi alaihi salatu wassalam. Ada di antara kita yang mampu makan kurma setiap hari? Enggak makan nasi misalnya. Subhanallah, hal yang sangat berat. Sangat berat sekali. Satu ketika setelah sholat asr, setelah beliau salam, beliau langsung ke belakang. Saking cepatnya beliau, itu sampai beliau melakukan suatu kebiasaan, apa melakukan suatu perbuatan yang tidak biasa beliau lakukan. Melangkahi pundak sebagian sahabat. Sampai sahabat kaget, ada apa ini? Apa yang ingin dilakukan oleh Nabi? Apakah telah terjadi sesuatu? Setelah itu tidak lama beliau keluar dari rumahnya, lalu beliau mengabarkan. Ya. Ketika tadi aku sedang sholat, aku mengingat bahwa di dalam rumah itu masih ada potongan emas yang belum saya sumbangkan. Nah, saya khawatir jangan sampai itu tidak sempat saya lakukan. Maka setelah sholat, maka dia langsung ke belakang lalu kemudian diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sehingga beliau menjadi seorang wali yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah hadis yang sangat mulia sekali. Bahkan sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengarang kitab khusus mensyarah, menjelaskan satu hadis ini saja. Ya, seperti Al-Imam Syaukani rahimahullah, salah seorang ulama terkemuka di Yaman pada zamannya, mengarang sebuah kitab yang berjudul Qatru Al-Wali Bisyarhi Hadithil Wali. Ya, kitab ini khusus membahas tentang penjelasan dari hadis ini. Namun insyaallah taala apa yang kita jelaskan semoga memberikan faedah kepada kita dan menambahkan ilmu dan keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai wali-walinya yang di saat kita memohon Allah berikan, dan di saat kita berlindung diri kepadanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته